Masuk kita kepada kesalahan wanita yang ke-24. Kurang baik dalam menyambut suami. Saya minta tolong Mbak Gin dibacakan untuk satu kelompok alinea di atas. Coba dibacakan. Dengar ibu-ibu. Walaupun ibu bisa baca sendiri. Ini kebiasaan para istri loh bu. Suami baru pulang sudah langsung dibebani dengan urusan-urusan rumah tangga. Dibebani dengan masalah-masalah. Karena masalah orang lain diceritakan pula pada suaminya. Ya. Bu, ya suami itu dibiarkan pulang dulu, dipijat-pijat dulu, diberi minum, dibuat dia lega, dibuat dia senang. Kalau memang suaminya capek, suruh istirahat dulu segala macamnya. Jangan masalah. Oh, coba kita dengar gimana, Mbak? Katakanlah Tuhan berikan petunjuk kepada mereka. Amin. Menyambutnya dengan wajah suram dan serbuan dengan berbagai pengaduan. Mulai dari urusan. Bu, harusnya ibu nyambut suami itu gimana? Ibu tahu suami ini sudah jadwal pulang atau sedang di jadwal kita, umpamanya ya. Maka ibu berdandanlah hari itu. Buatlah badan ini wangi, buatlah kulit ini halus, buatlah muka ini cerah, buatlah mulut ini baunya sedap untuk dihirup. Siapa tahu dia mengecup kita, dia mencium kita, ya. Buatlah kita ini menyenangkan bagi suami. Jangan sampai suami pulang, sekali lagi kita masih bantuk cimuntu. Kita suami pulang, kita masih pakaian, pakai daster yang Allah babaun, udang jo, jariang. Masih babaun patai lah seminggu nak bercuci. La ilaha illallah. Suami pulang, istri tidak membuat suami bergairah. Bahkan istri menjadikan suami tambah suntuk ngelihat kita. Cerah-cerahkanlah wajah, senyum-senyumkanlah wajah. Apa sih sulitnya? Suami sudah berjihad di luar sana mencari nafkah yang halal. Suami datang, sambut dengan wajah yang manis. Masalah apapun tahan dulu. Baik, lanjutkan, Mbak. Padahal sang suami datang dari rutinitasnya yang begitu melelahkan dan meletihkan. Hendaknya seorang wanita menyambut kedatangan suami dengan penuh keceriaan, kelembutan, dan senyuman yang menawan. Hal tersebut akan memberinya rasa ketenangan dan kedamaian. Jadi bu, hendaknya suami itu pulang itu dengan penuh rindu, dengan penuh harap, karena dia tahu di rumah dia akan dibelai-belai oleh istrinya. Ibu tahu enggak? Suami-suami yang kokoh dan tegar kelihatan di luar, bu. Dia di rumah itu butuh dibelai-belai. Ibu tahu enggak ini? Ibu tahu enggak? Ternyata Rasulullah itu sangat hobi meletakkan kepalanya di atas pangkuan istri-istrinya. Bahkan Umar bin Khattab sendiri pun, yang begitu garangnya di luar, yang begitu jagonya di luar, kalau dia pulang, dia akan letakkan kepalanya di atas paha istrinya. Kenapa? Istri akan membelai-belainya, ya. Istri akan memijat-mijat kepalanya. Istri akan mengeluarkan kalimat-kalimat yang lembut untuknya. Subhanallah, ini yang diinginkan oleh seorang suami. Bukan baru pulang, Allah bantu anak salamai. Bantu anak biniku, indah lo salamai bantuannya doh. Ya. Ah, ditambah lo pemburuk bantu. Indahnya di pemburuknya lah buruk aja. Sekarang, ya, menjadi semakin kompleks masalah suami untuk pulang tuh stres duluan suami. Padahal nisa hukum. Innahunna sakanun lakum. Sesungguhnya para istri-istri itu adalah tempat dia bisa tenang di sisi kamu. Lah istri ketika suaminya pulang enggak tenang terus, asal di samping istrinya enggak tenang terus, maunya para suami ini dilapau ketenangannya lah. Ya kan? Akhirnya dia mencari ketenangan dengan kawan-kawan di warung-warung, dilapau-lapau. Kalau orang kota ke mal-mal, ke mana perginya? Diskotik-diskotik, ke karaoke-karaoke. Karena di rumah itu enggak nyaman, enggak tenang, istrinya pasti rame. Asal pulang ke rumah, istrinya ngomong aja terus. Yang diomonginnya menjadi beban bagi hidup suami. Ya, semoga wanita-wanita soleha mendengar ini, ya, semakin cerdas menjadi istri yang baik. Semakin cerdas menjadi pendamping hidup yang baik. Lanjut. Begitu. Jadi di masa-masa keemasan Islam, enggak salah. Wanita baru suaminya pulang, bu, halo, menyediakan satu air hangat di dalam tenong, baskom. Suami sendalnya dibukain oleh istri. Kemudian dipersilahkan duduk di kursi yang sudah disiapkan. Ada air hangat, dimasukkan, suami masukkan kakinya ke dalam air hangat itu sambil direndam, istri memijat-mijat kaki suaminya, ya. Itu nyaman banget loh, Bu, ya. nyaman banget. Senyum-senyum Mbak Dinda. Ya. Kemudian setelah itu kalau dia pakai dasi, dilepaskan dasinya ya, sambil memijat-mijat. Kemudian air minum juga sudah disediakan. Jangan hanya satu bulan pernikahan saja dibuat semacam itu. Seterusnya. Amat nasam gece lah. Allah berlalu maksud amak. Amaknya namanya gece. Ya. Saya yang saya maksud ini kepada wanita-wanita yang masih muda-muda. Amaklah afkir. Ya. Iya, iya, iya. Ah, kena singgung kayaknya kan? Suaminya punya masalah sama itu, Bu. Ya. Suaminya kalau pulang larut malam tuh baah, ya. Semoga Allah beri hidayah pada suamimu. Ya. Pulang itu kalau kita dengar Rasulullah pulangnya larut malam enggak? Iya. Awas ya, Bunda Aisyah radhiyallahu anha selalu kalau Rasul pulang dia sudah jadwal tidur. Betul enggak? Kadang-kadang diketok oleh Rasulullah, dia terbangun, dia bukakan pintu, dan dia sempat menservis suaminya. Lalu dia tidur kembali. Kalau suaminya tidak memerlukan, dia pun tidur kembali. Kadang-kadang ada satu kali dalam sejarah, dia tiduran, betul-betul nggak bisa dibangunkan. Lalu Rasulullahnya tidur di depan pintu di luar rumah. Bunda Aisyah pas terjangun, dia sadar, dari sela-sela pintu dari luar itu nampak, karena bulan purnama ya, ada orang tonggok di depan pintu, kok pasti laki den. Maka dia buka pintu, ternyata betul Rasulullah SAW sudah tidur depan pintu rumah. Tapi Rasulullah yang duluan minta maaf. Itu karena seringnya Rasul pulang malam. Jangan salahkan suamimu. Ya, gak apa-apa, tuh dia demi kepentingan agama kan? Ya, justru ketika suami dalam masa seperti itu mulia posisinya, sambut dengan lebih seru, sambut dengan lebih hangat ya. Semoga Allah melapangkan urusan-urusan suamimu. Ya ukhti ya. Ini nasihat seorang ustadz yang baik untuk seorang istri orang. Lanjut Mbak. Siapa Imam Malik? Guru Imam Syafi'i. Penulis buku hadis yang pertama yang terkenal dengan kitab Al-Muwatta, ya. Terus pernah ditanya mengenai seorang wanita yang berlebih-lebihan dalam memuliakan suami. Haha. Bagaimana jawab beliau? Ia menyambut kedatangan suaminya lalu melepaskan pakaiannya dan tetap berdiri di tempat hingga sang suami duduk. Demande. Terus ia menjawab menyambut kedatangan suami seperti itu termasuk hal yang diperbuatnya. Jawaban Imam Malik ini ya. Sedangkan berdirinya hingga suami duduk, maka hal tersebut janganlah dilakukan. Sebab ini termasuk perbuatan orang-orang yang sombong yang telah diingkari oleh Umar bin Abdul Aziz. Ya, jadi itu memperlakukan suami kita secara berlebihan, di mana kita tetap berdiri sampai suami kita duduk. Artinya kita fleksibel saja, jangan dilakukan kata Imam Malik bin Anas, tapi menyambut suami dengan cara seperti itu yang tadi itu ya, diberikan pelayanan ini itu semacamnya, itu hal yang dibenarkan, hal yang dibolehkan. Lanjut, ada beberapa contoh mengenai kemuliaan wanita solehah dan bagaimana mereka menyambut kedatangan suami yang membawa sesuatu yang mengkhawatirkan ataupun menyusahkan hatinya sehingga ia dapat menghilangkan atau meringankan kesusahan yang dialami suaminya. Dan tak ada yang lebih menunjukkan hal itu melebihi Bunda Khadijah. Ayo, Bunda Khadijah gimana, Bu? Bunda Khadijah gimana? Susah suaminya pulang. Maka dialah yang menenteramkan hati suaminya. Dialah yang menyejukkan jiwa suaminya. Oi ibu, masalah ibu bukan tak ado, tapi bukan saatnya bicarakan pada suami saat suami baru pu. Ini kan topiknya adalah kurang baik dalam menyambut kedatangan. Ini topiknya. Ibu mau cerita masalah-masalah rumah tangga semacamnya, ya enggak apa-apa. Setelah suaminya fresh, setelah suaminya tenang, Kelihat ada waktu untuk bicara, maka bicarakanlah. Jangan sekali lagi baru pulang suami, masalah kita sudah dihempaskan pada suami. Masalah anak, ibu ingat gak siapa seorang wanita yang dipuji oleh Rasulullah? Anaknya meninggal dunia, suaminya pulang. Hah? Siapa? Saya ulangi. Siapakah wanita sahabiat? Anaknya meninggal, suaminya pulang. Ketika suaminya bertanya, di mana anak kita sedang enak istirahat? Maka suaminya mengintip. Memang betul-betul anaknya dalam posisi sedang tidur. Diservisnya suaminya dengan servis yang sebaik-baiknya. Seolah-olah tidak ada masalah. Ini luar biasa loh, Bu. Kejiwaan yang paling stabil dari seorang wanita. Mati anaknya. Indah iya matur nyupadian mencucu doh. Nyesambut suaminya dengan wajah sumringah. Dia sambut suaminya dengan wajah ceria. Wajah cerah penuh rindu. Dengan wajah cinta. Lalu terjadilah di situ kuch hotai. Malam itu mereka berhubungan. Kemudian barulah suaminya setelah semua penatnya, lepas semua rindunya, istrinya berkata, "Abang, jika seseorang menitipkan sebuah titipan kepada kita, lalu dia ingin mengambilnya kembali, kita patut enggak marah atau kecewa dan sedih kepada yang punya titipan?" "Enggak lah, memang harus kita kembalikan, justru kita harus berlapang dada, seneng." "Alhamdulillah kalau prinsip abang begitu, anak kita bang." "Emang kenapa anak kita? Itu milik abang atau titipan Allah untuk kita?" "Titipan Allah sudah Allah ambil bang, anaknya sudah meninggal. Tadi menjelang abang datang, meninggal. Saya kondisikan keluarga semuanya gak boleh buat kekisruhan. Saya juga sambut abang supaya abang tenang duluan. Saya ingin buat abang betul-betul menjadi nyaman, tenang." Coba bu, luar biasa ya bu ya. Hubungan intim itu dipuji besok oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Rasul mengatakan, "Berkahlah malam kamu itu. Dan berkahlah apa yang Allah berikan kepada kamu berkat hubungan intim malam itu." Subhanallah. Ini loh bu, apapun masalah yang ada di rumah, saat suami pulang, jangan langsung diampehkan ke laki bu. Ya, tenangkan dulu. Calling down dulu. Nanti buat suami merasa lega, nyaman, tenang, fresh ya. Baru kemudian bercerita. Itu pun pilih bahasa yang baik. Ya bu ya. Tapi kalau wanita sekarang, apa yang juang deh. Anak Allah mati yang gak tahu dong. Kau buang. Apa ini? Memang akan berubah. Anak kita jadi hidup. Keadaan jadi berubah. Kan enggak ya bu ya. Maka maaf ya bu ya. Tentu saja ibu-ibu pengajian setelah mendengarkan ini akan lebih pandai menahan kondisi kejiwaannya. Apapun masalah ibu di rumah, ketika suami pulang, jangan langsung masalah itu diberikan pada suami.